الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pembahasan kemarin berhubungan dengan masalah haba. Indak-indak ya Abah Yusuf, berhubungan dengan adab. Nah, berhubungan dengan adab seputar bagaimana seorang mengatur suara. Jadi suara afanibillah ya, diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan sungguh ini adalah nikmat. Seorang yang diberi kemampuan berbicara afanibillah, ini nikmat. Nah, maka manfaatkan kemampuan tersebut untuk apa? Berbicara yang baik. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Nah, dan sebaik-baik perkataan yaitu ketika mulut ini digunakan untuk mengajarkan ilmu. Nah, maka ijtahidu ya khanifillah, bersungguh-sungguh. Agar apa? Agar seorang mampu menggunakan apa? Lisan dengan sebaik-baiknya. Nah, sungguh banyak manusia yang lisannya malah menjadi pemerang. Nah, lisannya menjadi pemerang. Kalau dalam bahasa kita saja ada bari bahasa, mulutmu harimau. Mulutmu itu harimau, yaitu dalam artian mulutmu itu jaga, jangan sampai dia menjadikan engkau celaka seperti diterkam harimau. Ini dalam perkara dunia kebanyakan yang mereka, karena berucap tidak benar akhirnya apa? Dipenjara. Berucap tidak benar akhirnya apa? Terbunuh karena sengketa dan seterusnya. Dan kita lebih jauh dari itu, Evanifina. Ya, mulut ini pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat banyak yang terjatuh ke dalam api neraka dengan sebab mulutnya. Banyak dibidari. Nah, al-hadith fil arba'in an-nawawiyah indak ya Muhammad Padam. Nah, hadith Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, mengatakan hal adunuka ala milaki dhalika kulli. Nah, kemudian apa? Asyara biyadihi ila lisanihi faqala kuffa 'alaika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hal yakumun nas fi an-nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasaitu al-sinatihim. Nah, tidaklah di sini hal bermakna nafi. Tidaklah manusia tersungkur di dalam neraka. Nah, wajahnya atau apa? Atau dalam hidungnya. Tayyib. Yani tersungkur dia. Hidup di sebutkan afanifillah di sini dengan yakumbu finnari ala wujuhin, menunjukkan posisi yang sangat buruk. Kenapa? Cemplungkan dalam keadaan jungkel. Illa hasaidu al-sinatihin, kecuali naam, dikarenakan itu buah naam yang dia petik dari lisannya. Buah dari lisan dia. Waliyahzubillah. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa qad ruwiya anna kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana faslan yafhamuhu man sami'a. Dan telah diriwayatkan bahwasanya kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu adalah kalam yang faslan. Tayyib. Perkataan ikhwani fillah yang apa? Yang jelas. Naam. Kemudian apa? Berhenti pada tempatnya berhenti. tidak disambung terus. Yafhamuhu man sami'ah, yang akan dipahami oleh siapa saja yang mendengarnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam Musnad Ahmad dengan sanad hasan, kana kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam faslan yafhamuhu kullu ahad lam yakun yasruduhu sardan. Adalah dulu kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu faslan yafhamuhu kullu ahad, yaitu kalam ikhwanifillah, perkataan yang apa, yang tidak naam cepat, dalam artian kalam yang apa, lambat, berhenti pada tempatnya. Lain tidak apa, tidak, nah beliau katakan dalam apa, dalam atau dengan cara sard, yaitu kalam rentet, nah dengan cepat sehingga tidak bisa dipahami. Dan Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya juga dari Aisyah, dan disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lam yakun yasrudul haditha kasardikum, adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah apa, beliau na'am menyebutkan secara berentetan suatu hadis seperti na'am yang kalian lakukan. Orang Bukhari wa Muslim an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu haditsan law 'andahu al-'adu la ahsahu. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis, seandainya orang na'am mau menghitungnya maka sungguh dia akan mampu untuk menghitungnya. Karena apa? Kata orang Jawa las-lasan. Ya tahu Pak Alvin. Kalamnya atau omongannya las-lasan, dalam artian bukan jelas ini. Jelas. Nah, tayyib jelas. Nah, satu persatu. Nah, bisa apa? Dipahami. Qala wa annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan litufhama 'anhu. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berucap dengan suatu kalimat, beliau mengulangi tiga kali agar dipahami dari beliau. Karena kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Makanya apa? Tidak heran kalau kemudian riwayat-riwayat hadis sampai kepada kita diriwayatkan betul-betul perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, padahal saat itu tidak semuanya nulis ya, tidak. Tapi mereka hafal, dengar hafal. Nah, menunjukkan jelasnya perkataan beliau, dan ini juga termasuk keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita mengusahakan untuk menirunya. Dan juga apa, keutamaan para sahabat di mana mereka betul-betul perhatian, tidak kemudian apa, ketika Rasulullah menyampaikan mereka musafir, mereka main-main, mereka apa, naam otak-atik sendiri dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi mereka perhatikan, dihafal untuk apa? Karena mereka punya beban untuk menyampaikan ini. Dan setiap talib kalau pada dirinya terpatri bahwasanya aku naam butuh untuk menyampaikan ini, dia akan semangat dengan itu, akan berusaha memahami dengan betul-betul naam sepaham-pahamnya. Dalam artian sampai betul-betul paham. Karena apa? Dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada umat. Qala wa idza faragha min mas'alatin aw faslin sakata qalilan hatta yatakallama man fi nafsihi. Baik. Dalam cetakan yang lain khalifillah ada kelengkapan, karena memang kalau berhenti di sini rasanya kurang pas. Taib. Jamaah mengatakan wa idza faragha min mas'alatin aw fasalin, apabila dia telah selesai dari suatu masalah atau dari suatu fasal, na'am sakata qalilan, dia na'am diam sejenak. Baik, hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi. Ini. Jadi sakata na'am lafaz kalamun alaihi, jatuh dari cetakan kita kelengkapan na'am kalimat ini, alhamdulillah. Jadi tambahkan na'am hatta yatakallama man fi nafsihi, ditambahkan di situ kalamun alaihi. Ya, dia berhenti sejenak untuk apa? Sampai orang nah bisa orang yang di dalam dirinya afanifillah na'am ada apa? Kalam alai, ada na'am pembicaraan yang mau diungkapkan sehubungan dengan masalah yang disampaikan tadi atau fasal yang baru selesai tadi. Dia mampu untuk apa? Untuk mengatakannya. Tapi kalau enggak ada waktu na'am, maka ini apa? Ini tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Makanya antum ikhwanillah, kalau mungkin ada sesuatu yang tidak jelas dari pelajaran demi pelajaran yang kita sampaikan, ketika selesai daras kita berpindah ke kitab lain, nah ditanyakan. Agar apa? Seorang tidak menyimpan dalam dirinya iskan, sesuatu yang rancu atau sesuatu yang belum jelas, tanyakan. Nah, jadi yang seperti ini sampai dikatakan oleh atau dijelaskan oleh Imam Jamaah. Jadi berhenti sejenak antara satu fasal ke fasal yang lain atau satu daras ke daras berikutnya. Untuk apa? Kalau ada yang mau tanya, ya punya kesempatan. Atau yang mau menimpali, atau ada yang hendak disampaikan, bisa menyampaikan. Baik. Lianna sanadkuru insyaallah ta'ala annahu la yuqta'u 'ala al-'alimi kalamu, dikarenakan kami akan menyebutkan insyaallah bahwasanya tidak boleh na'am kalam seorang apa alim itu diputus di tengah jalan. Dalam artian kalau memang belum berhenti, jangan diputus, jangan diinterupsi. Interupsi ini adalah kebiasaan yang tidak bagus dari para mahasiswa. Ada orang kalam lagi ngomong interupsi, nah tidak sabar. Nah, ini adab yang tidak sesuai dengan adab seorang penuntut ilmu. Kalau memang sudah diam selesai, sudah titik, nah, atau bahkan diberi waktu, nah baru di situ. Tapi kalau seorang sedang menerangkan kemudian interupsi, ini menyelisihi apa adab. Karena akan dibicarakan nanti dalam bab seorang talib, bahwasanya apa kalam, nah. Seorang alim atau mudaris atau syekh itu jangan dipotong. Fa idza lam yasqut hadhihi saqta rubbama fatatil faida. Kemudian apabila dia tidak na'am diam dengan diam yang dituntunkan di sini, yaitu setiap selesai masalah atau setiap selesai fasal, maka tentunya apa orang yang tidak paham akan apa kebablas sudah wes-wes. Na'am tidak ada faedah lagi yang didapat. Tapi kalau na'am tadi berhenti, na'am tadi berhenti dia tanya, bisa akhirnya bisa paham. Faedahnya tidak hilang. Na'am. Ini adab yang ke-6. Berhubungan dengan masalah apa? Bagaimana dia menjelaskan dengan hikmah. Intinya apa? Adab yang ke-6 berhubungan dengan bagaimana dia mengatur ucapan dan bagaimana dia menjelaskan. Baik. Dari sisi jelasnya suara butuh diperhatikan, kemudian apa jelasnya dalam dia mengucapkan. Berarti untuk bisa jelas dia butuh betul-betul menguasai materi. Karena seorang yang tidak menguasai materi tentunya akan apa? Akan canggung. Terjadi apa? Irtibak dalam bahasa Arabnya. Di tengah jalan ketika mau menyampaikan akhirnya apa? Terbata-bata. Ya kan? Terbata-bata. Enggak mau mengungkapkan karena belum memahami materi. Oleh karena itulah seorang menyampaikan bukan dihafal. Kain pahami materi. Naam, apa ibnya itu dalil adalah pahami dalil, kemudian apa? Hafal. Oleh karena itulah dalam urut-urutan menuntut ilmu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Barok apa? Hafal dulu atau paham dulu? Paham dulu. Baik, awal ilmu niyyah, thumma istima', thumma al-fahm, thumma al-hifz. Nah, niat dengan kemudian apa? Pahami. Pahami ya Pak, baru dihafal. Kalau ngapal tanpa memahami, akhirnya ya naam sekedar naam nempel tok di benak, biasanya cepat hilang kalau apal tidak paham. Apalagi berhubungan dengan materi-materi naam ilmiah. Taib, pahami dihafal. Seorang yang paham alhamdulillah, suatu saat hafalan dia ada mendukung, dia mampu menyampaikan secara makna. Tapi mampu menyampaikan secara makna dengan pemahaman yang benar. Taib. Dan di sini ada prioritas yang berbeda tentunya antara anak-anak dan naam yang sudah dewasa. Anak-anak alhamdulillah prioritas mereka hafal. Tapi jangan kemudian apa dibiarkan tidak paham terus. Mulai tamyiz, mulai apa betul-betul ditekankan pemahaman. Dalam artian dilatih agar pemahamannya terbiasa ya Pak Nipilah. Kenapa? Karena kalau seorang tidak terbiasa dilatih untuk memahami, dia akan manja. Akalnya akan manja. Karena yang sudah nanti ngapal kok tidak dipahami. Nah, tapi setelah tamyiz, selain hafal yang ini menjadi apa? Menjadi prioritas utama, ya pemahaman mulai dibangun, dipahamkan. Dayim. Namanya pemahaman. Nah, kalau tidak dilatih, alhamdulillah, akan banyak memahami salah dalam apa berucap. Dikatakan A, dia pahamnya B. Lain. Nah ini seorang naam ibu atau seorang bapak bisa mengecek alhamdulillah kadar pemahaman anaknya sampai mana. Dalam banyak hal mungkin ketika diperintah harusnya ini kok ternyata salah, berarti pemahamannya belum bagus, dilatih. Nah ketika menyampaikan ternyata tidak pas. Nah yang seperti ini dari orang tua butuh nah, perhatian mengajarkan pemahaman kepada anak. Apalagi hal-hal yang sifatnya prinsipil. Taib, hal-hal yang berhubungan dengan halal dan haram. Taib. Sehingga apa? Anak punya sudah terpati pada dirinya prinsip. Tidak ngikut ketika disuruh ini ikut ini, disuruh itu ikut itu, tidak jelas, tidak tahu. Naam dalam dirinya bagaimana menolak sesuatu yang tidak benar. Nasallallahu at-taufiq limayuhibbu wa yardha walhamdulillahi rabbil alamin.